Rahmat baikuni aku sebar hoax atas permintaan jemaah kajian. Dilansir dari viva.co.id. Ustaz Rahmat Baikuni menerangkan alasannya menyampaikan pernyataan kematian kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS akibat diracun karena permintaan jamaah pengajian. Dari pemeriksaan pernyataan tersebut dilakukan Ustaz Rahmat Baikuni sekitar Februari dan Maret 2019. Bahkan menurut Baikuni, materi tersebut sempat ditanyakan terlebih dahulu kepada anggota jamaah sebelum disampaikan dalam ceramah. Intinya pada saat itu saya hanya menyampaikan bahwa saya hanya mengutip apa yang ada di medsos. Dan pada saat itu saya konfirmasi para jemaah dan jemaah saya pun mengatakan iya, ujar Ustadz Rahmat di Mapolda Jawa Barat pada hari Jumat 21 Juni 2019. Rahmat Baikuni menuturkan, waktu kejadian sebelum memberikan ceramah terdapat anggota jemaah yang meminta untuk membahas fenomena kematian petugas KPPS yang mencapai ratusan. Jamaah tersebut sekaligus meminta pencerahan bagaimana untuk bersikap dengan fenomena tersebut. Ada jamaah yang sebelum pengajian itu mereka bertanya, Ustaz tolong dong dibahas tentang ini, jadi kami harus menyikapi bagaimana. Maka saya mengatakan berdasarkan informasi yang saya terima, katanya. Baikuni meyakini pada saat itu mengimbau kepada anggota jamaah untuk menunggu hasil penindakan dari aparat kepolisian atau instansi terkait yang berwenang. Baiknya saya menyampaikan bahwa ini kita tunggu kira-kira penyidikannya apa, penyebabnya apa, dan sudah dan memang sudah ada beberapa media yang sudah saya lihat itu ke saya seperti yang tadi dikatakan ada zat-zat yang mengandung racun, katanya. Rahmat Baikuni ditetapkan sebagai tersangka atas kasus hoax sebagaimana diatur dalam pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1/1946 tentang peraturan hukum pidana dan pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Seperti yang diketahui dalam video pendek yang diunggah oleh akun Twitter @penjelajah, Ustadz Rahmat Baikuni memberikan penjelasan mengenai petugas KPPS yang meninggal dunia. Berikut pernyataan bersangkutan pria tersebut. Ya Allah, azablah mereka yang telah melakukan kecurangan, ya Allah. Ada kesengajaan ketika semua yang meninggal ini dites di lab, bukan di otopsi. Dicek di lab forensiknya, ternyata apa yang terjadi? Semua yang meninggal ini mengandung dalam tubuh, cairan tubuhnya mengandung zat yang sama, zat racun berupa gas yang dimasukkan ke dalam rokok yang disebar di setiap TPS.